Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabb. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dia Allahu 'azza wa jalla al-awwal, Dia Allahu Jalla wa'ala al-akhir wal-zahir wal-baqin. Nama-nama Allahu Tabaraka wa Ta'ala al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-baqin. Dan Dia Allahu Tabaraka wa Ta'ala terhadap segala sesuatu alim, Maha mengetahui. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Dia Allahu 'azza wa jalla yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allahu Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Istiwa maknanya ala wartafa'a. Allahu Jalla wa Ala meninggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allahu Jalla wa Ala maha mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar dari tanah. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan Allahu Jalla wa Ala maha mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allahu Azza wa Jalla bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allahu Azza wa Jalla terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Lahu mulkus samawati wal ardi. Bagi Allahu Azza wa Jalla mulk kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah Azza wa Jalla semua urusan dikembalikan. Yulijul layla wantin nahari wa yulijul nahara fil layli wa huwa alimun bidatis sudur. Dia Allah Azza wa Jalla yang memasukkan malam ke siang. Dan dia Allahu Azza wa Jalla yang memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum barakallahu fikum mulai, tak ingatkan kepada semua tulab. Jadi segera duduk di majlis taklim. Ya, jangan ngobrol di belakang, kumpul, kemudian mudarris duduk baru kemudian bergegas duduk. Itu bukan adab para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu itu adalah siap sebelum mudarrisnya duduk barakallahu fikum di tempat mengajarnya. Para syabab, para tulabul ilm, dijaga adab majlis ilmu barakallahu fik. Tidak boleh kalau sudah duduk di majlis ilmu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh barakallahu fikum berbicara. Kemudian yang tulab yang ada di rumah, ya jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik kepada orang-orang yang datang dari tempat yang jauh. Mereka berlomba-lomba, ya datang belajar ilmu. Kemudian kalian yang ada di lingkungan ilmu malah bermalas-malasan. Ya tidak boleh barakallahu fiik. Mereka yang datang dari jauh harus disambut dengan semangat belajar ilmu barakallahu fiik. Ya, harus yang berada tinggal kedua orang tuanya di sini harus bisa menjadi contoh terhadap orang-orang yang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan saudara dan saudarinya, datang belajar ilmu agama. Maka kita yang ada di sini, para syabab, harus memiliki semangat menyambut mereka. Jangan sebaliknya, malah yang rumahnya dekat bermalas-malasan barakallahu fikum mau datang ke majelis ilmu, ya semaunya, seenaknya, kapan nyampenya, orang sudah berlayar jauh, ya dia selalu terlambat. Jadi barakallahu fikum, akhlak yang tidak baik dan bagus kepada semua al-aba wal-ummahat untuk terus memeriksa anak-anaknya yang sudah diwajibkan ke masjid, ya mulai dari tahfid, kemudian TD sampai TD barakallahu fikum. Nah, qala rahimahullahu ta'ala huwal awwalu, kita lihat tafsirnya, huwal awwalu alladhi laysa qablahu shay wal akhiru alladhi laysa ba'dahu shay. Allah jalla wa ala memiliki nama al awwal, al awwal alladhi laysa qablahu shay, tidak ada sesuatu pun sebelumnya, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Allahu jalla wa ala yang awal. Jazakallahu khair. Tidak ada ya sebelum Allahu jalla wa ala sesuatu apapun. Wal akhiru alladhi laysa ba'dahu syai. Allahu jalla wa ala al akhir. Tidak ada setelahnya, setelah Allahu azza wa jalla, sesuatu apapun. Wadh-dhahir alladhi laysa fawqahu shay. Allahu jalla wa ala memiliki nama al-dhahir, tidak ada sesuatu pun di atasnya. Allahu jalla wa ala al-dhahir, makna dari Allah memiliki nama al-dhahir, tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Wal batin alladhi laysa dunahu syai', tidak ada di bawahnya sesuatu apapun. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dia Allah 'azza wa jalla terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Qad ahata 'ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatini was-sarairi wal khafaya wal umuril mutaqaddimati wal mutaakhirati. Dia Allah jalla wa ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Maknanya adalah ilmunya Allah azza wa jalla telah mencakup semua yang nampak dan yang tidak nampak. Semua yang bersifat rahasia atau yang tersembunyi. Terhadap Allah Jalla wa'ala ilmunya mencakup perkara-perkara yang telah terdahulu atau lewat dan yang belakangan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang terjadi dalam hidup kita ini, Allah Maha mengetahuinya. Apa yang telah terjadi, Maha mengetahuinya. Terkadang kita sebagai hamba yang lemah, ya kan sering lupa apa yang sudah terjadi. Ya, apalagi kalau bisa menerka apa yang akan terjadi, tidak punya kesanggupan. Yang sudah terjadi pun kita sering lupa, barakallahu fikum. Itulah makhluk. Allahu Jalla wa'ala terhadap perkara yang telah lewat Maha mengetahui. Dan perkara yang akan terjadi belakangan Allahu Jalla wa'ala Maha mengetahui. Kesimpulannya, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dalam ilmunya Allah Jalla fi'ula. Seseorang berniat misalkan baik, barakallahu fikum, bagus niatnya, ya dia simpan, tapi tidak kesampaian. Orang lain tidak pernah ada yang tahu niatannya yang baik dan mulia tersebut, barakallahu fikum. Ketahuilah, Allahu Jalla wa'ala Maha mengetahui. Dan Allahu Jalla wa'ala pasti akan membalas apapun yang tersembunyi dari kebaikan yang dimaukan, yang diniatkan, yang dikerjakan. Allahu Jalla wa'ala Maha mengetahui, barakallahu fikum. Demikian juga sebaliknya. Tarulah kita menampakkan hal-hal yang baik, tetapi kita menyembunyikan sesuatu yang jelek dan buruk, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala Maha mengetahuinya, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin teman kita, bahkan istri kita, atau bahkan suami kita, tidak ada yang tahu apa yang kita inginkan dan niatkan dari kejelekan, barakallahu fikum. Tapi dari ilmunya Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan pernah bersembunyi. Kita tidak akan bisa menyembunyikannya. Sehingga, barakallahu fiik, kalau kita tidak segera melakukan perbaikan terhadap apa yang kita sembunyikan atau yang tersembunyi, maka sebentar Allah Jalla wa Ala akan membongkarnya untuk menyelamatkan orang-orang yang diinginkan kejelekan atau orang-orang yang tulus dan jujur, barakallahu fikum, di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sangat berbahaya. Sehingga kita tidak bisa di dalam dakwah ini antara lahiriah dan batiniah kita berbeda. Antara ucapan dan perbuatan kita berbeda. Antara ucapan kita atau informasi berita kita dengan kenyataan. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dakwah ini benar-benar mencetak kita untuk menjadi orang yang jujur, barakallahu fikum, di dalam hidup. Jujur pertemuan antara lahiriah kita dan batiniah kita, antara ucapan kita dengan perbuatan kita, antara, barakallahu fikum, informasi berita dengan kenyataan, semuanya sesuai, maka itulah kejujuran, rahimani wa rahimakumullah. Jadi segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi dalam ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita langsungkan, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari awwaluha yaumul ahad. Pertama hari dari 6 hari itu adalah hari Ahad. Ahad. Wa akhiruha yaumal jum'ah. yaumul jum'ah. Dan akhir dari 6 hari itu adalah Jumat. Awaluha yaumul ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat. Barakallahu fikum. Awalnya ahad, kemudian akhirnya hari Jumat. Thumma istawa 'alal 'arsy istiwa'un yaliqu bi jalalihi fawqa jami'i khalqihi. Allahu jalla wa 'ala istiwa di arasnya. Istiwa sesuai dengan keagungan Allahu jalla wa 'ala di atas semua makhluknya. Makhluk yang paling tinggi barakallahu fikum adalah yang paling besar adalah arasnya Allah tabaraka wa ta'ala. Arasnya Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum. Allah jalla wa ala juga menyebutkan ada kursinya. Kursi itu dijelaskan dalam makna yang sahih, tempat qadam, tempat kakinya Allah tabaraka wa ta'ala. Luas kursi adalah barakallahu fikum dibanding dengan langit, dibanding dengan barakallahu fikum langit bagaikan lingkaran kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuang atau diletakkan di tanah yang luas, ya, tanah barakallahu fikum yang lapang, kemudian dilempar sebuah lingkaran. Itulah permisalan bumi dan langit dengan kursinya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi makhluk Allah jalla wa ala yang paling besar adalah arasnya Ar-Rahman, arasnya Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah jalla wa ala di atas arasnya. Kata beliau, tidak ada sesuatu atau istiwa sesuai dengan kemahaagungan Allah jalla wa ala. Istiwanya Allah di seluruh atau di atas semua makhluknya. Tapi tidak ada. Yang paling atas adalah dari Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada barakallahu fikum. Allah jalla wa ala di atas seluruh makhluknya. Ya'lamu ma yadliju fil ardi. Allah jalla wa ala maha mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah. Min hub, ya, min hab, dari biji-bijian. Wahayawan, dari hewan-hewan yang masuk ke dalam tanah. Wa matar, air hujan yang masuk ke dalam tanah. Wa ghairi dhalik, dan selain itu. Allah jalla wa ala mengetahui biji-bijian barakallahu fikum yang masuk ke dalam tanah di negeri manapun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hab, demikian juga hewan-hewan, dalam waktu bersamaan hewan masuk misalkan dengan berbagai macam jenis. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah Ta'ala dalam ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga rintikan air hujan yang masuk ke dalam barakallahu fikum tanah. Tidak ada yang tersembunyi dalam ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apapun yang masuk ke dalam tanah, Allah jalla wa ala maha mengetahuinya barakallahu fikum. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari tanah tersebut. Min nabat, dari tanaman. Wa syajar, pohon. Wa hayawan, hewan-hewan. Wa ghairi dhalik, dan selain itu. Apa saja yang keluar. Sekarang kalau antum melihat di musim kering seperti ini, seolah-olah tidak ada, ya, kehidupan padanya. Tapi tatkala disiram oleh air hujan, dari sana sini biji tumbuh barakallahu fikum. Dari mana asalnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum. Yang mengatur semuanya itu, yang menumbuhkan, yang mematikan ya semuanya haknya Allah tabaraka wa taala. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang turun dari langit. Minal malaikati, para malaikat yang turun dari langit. Wal aqdar, takdir-takdir, ketentuan-ketentuan makhluk barakallahu fi. Ya. Jadi ada takdir al-yaumi. Ada takdir setiap hari. Ketentuan-ketentuan itu turun barakallahu fikum. Ada takdir yang disebut dengan sanawi. Ya. Sanawi, takdir yaumi, takdir sanawi, takdir apa? Takdir sanawi, kemudian takdir umuri. Takdir sanawi setiap tahun. Barakallahu fi. Allah Jalla wa Ala menakdirkan barakallahu fikum dalam setiap tahun, yaitu dengan turunnya Lailatul Qadar barakallahu fikum. Kemudian al-umuri, ya, di saat Allah Jalla wa Ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada setiap barakallahu fikum, ya, anak rahimani wa kepada setiap janin rahimani wa rahimakumullah. Semua takdir yaumi, kemudian sanawi, kemudian umuri, kembali kepada takdir azali. Apa yang terdapat di dalam lauhil mahfud, kembalinya semua takdir itu ke takdir yang ada di azali, ay takdir yang ada di lauhil mahfud. Rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari terjadi peristiwa ketentuan hidup seseorang, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam waktu bersamaan, misalkan dalam waktu bersamaan peristiwa yang sama di daerah yang berbeda-beda, di negeri yang berbeda-beda, tidak ada yang tersembunyi apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wal arzak, dan juga Allah Maha mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah dari langit. Minal arzak, tentunya dari rezeki-rezeki. Tidak ada yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Berapa makhluk di muka bumi ini yang membutuhkan rezeki pada setiap harinya? Berapa? Manusia sudah tidak terbilang. Ditambah lagi dengan binatang yang tidak berakal. Belum lagi bangsa jin. Berapa makhluk yang butuh rezeki pada setiap hari dan bersamaan? Tidak ada yang sembunyi dari ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala akan rezeki masing-masing makhluknya rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui semuanya. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit, dan Allah Maha mengetahui apa yang naik ke langit. Siapa yang naik? Minal malaikati, dari malaikat-malaikat, ya. Wal arwah, ruh-ruh. Setiap hari ada orang yang meninggal di semua belahan dunia. Sebagaimana setiap hari ada orang yang terlahir, barakallahu fikum. Mati terlahir, mati terlahir, begitu terus sampai pada hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tabarak wa ta'ala. Allah yahdikum. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wal arwah, ruh, ya, turun, naik. Barakallahu fikum. Wal ad'iyatu wal a'mal, dari perkara yang naik menghadap Allah Jalla wa'ala adalah ad'iyah, Ya besok semua tulab harus bawa catatan. Ya kitabnya, kalau ada kitabnya di umiknya di rumah, dibawa. Kalau tidak ada, bawa catatan, tulis. Terlalu barakallahu fikum, ya, apa namanya, tidak ada ihtimam, kepedulian, perhatian, orang berlomba-lomba. Ya di ma'ahid yang lain, berlomba-lomba, Masya Allah, setelah kita ngisi, misalkan mereka datang untuk cari, ya tanda tangan, tak baca, Masya Allah, menulis faedah, anak kecil baru, ya umur, tahfidlah kita, barakallahu fikum, mereka sudah gemar menulis. Ya, maka abna'i yang datang ke majlis ilmu, jangan sampai, ya, tidak kemudian membawa alat tulis, datang membawa diri, sudah di masjid, sudah bermain, cengak, cengik, cingik, cingik, dan seterusnya kepada temannya. Faedah apa yang akan diambil? Ya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus dibiasakan, karena ilmu itu akan dibawa kemanapun kita berada. Kalau ilmu tidak dibawa, mesti jelek akhlaknya, jelek perangainya. Ya, kalau ilmu tidak dibawa ke sana kemari, ketika tidur, ketika bergaul bersama saudaranya, ketika barakallahu fikum masuk ke koperasi, dimanapun, jika ilmu tidak dibawa, maka akan berperangai yang jelek ketika dimanapun berada. Jangan sampai para thullabul ilm. Rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari yang naik adalah doa-doa. Doa-doa kita barakallahu fikum. Ya. Wal a'mal, dan amalan-amalan kita akan naik. Rahimani wa rahimakumullah. Akan naik barakallahu fikum. Wa ghairi dhalik, dan selain dari itu. Apa saja doa yang kita panjatkan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan akan naik menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah sebuah peringatan kepada kita agar bagaimana doa kita itu naik diterima, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semuanya mengetahui landasan doa yang harus kita punyai barakallahu fikum. Ia tentunya pertama, kita memahami apa yang sedang kita minta kepada Allah Jalla fi'ula. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, kekhusyuan kita ya memintanya kepada Allah Jalla fi'ula. Terkadang kan setan ingin menyetop doa kita. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya, tetapi tidak ada jiwa kita di dalam doa tersebut. Setan berupaya untuk menghalangi doa kita itu sampai. Barakallahu fikum. Ya, terkadang berdoa ngantuk. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus berupaya agar doa kita ini didengar dan diterima mustajab, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga amalan-amalan kita. Ya, kalau kita sudah lelah, kemudian tidak diangkat. Atau misalkan kita beramal dibarengi dengan emosi, marah, ini, itu, dan seterusnya, barakallahu fikum, lenyap keikhlasannya. Atau amalan yang sudah naik, tiba-tiba kita amburadulkan. Kita buang, kita bongkar, kita kasih gratis orang-orang. Bagaimana? Al-man wal-adha. Mengungkit-ngungkit kebaikan dan menyakiti orang lain. Kita ungkit barakallahu fikum kebaikan yang kita sudah lakukan. Ya. Lalu kemudian kita iringi dengan al-adha. Menyakiti orang yang sudah kita berikan. As'alullah salamatal afiyah. Termasuk juga perkara yang kita bagi gratis kepada orang lain adalah barakallahu fikum di saat kita menggibahi orang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau mencela, mencerca, mencaci maki, merendahkan, menghinakan. Semuanya ini adalah akan membahayakan terhadap tabungan yang sudah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita kasih gratis kepada orang. Kan ini adalah kerugian yang sangat besar. Jangan sekali-kali kita menyentuh kehormatan orang lain karena urusannya panjang. Tidak hanya di dunia, tetapi akan berbuntut di akhirat. Di dunia, barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala akan memberikan balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang mendzalimi saudaranya, berbuat zalim terhadap saudaranya. Ya, Allahu Jalla wa'ala akan membalaskan di dunia. Belum lagi kalau di akhirat. Apalagi kalau seseorang terbiasa untuk tatabbu'. Tatabbu' itu adalah mencari-cari kekurangan. Ya, mencari-cari kekurangan saudaranya untuk kemudian dia rekam melalui tulisan, ya, di kamusnya, barakallahu fikum. Suatu saat ketika ada gesekan, ini catatan merah Anda, jangan macam-macam. Ketika dia salah dan keliru, barakallahu fikum, misalkan mau ditegur, sampean mau macam-macam, ini ya kartu merah sampean ada di kantong saya. Sehingga dia tidak mau, ya Allah, tertahan, barakallahu fikum. Tatabbu', mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Tatabba'allahu auratah. Allahu Jalla wa'ala yang akan tatabba', mencari auratnya. Walaupun dia kerjakan di rumahnya, Allahu Jalla wa'ala akan membongkarnya, barakallahu fikum. Begitu mengerikan. Sehingga jangan sampai kita menyentuh kehormatan saudara kita. Kita harus lindungi dan jaga sebagaimana kita melindungi nyawanya, sebagaimana kita melindungi darahnya, sebagaimana kita melindungi hartanya. Maka kehormatannya juga harus dijaga dan dilindungi, barakallahu fikum. Karena persoalannya panjang sampai hari akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa bergembiranya seseorang yang mampu dia memikul, barakallahu fikum. Mampu dia berbesar jiwa menerima, rahimani wa rahimakumullah. Karena ini berat. Ketika, rahimani wa rahimakumullah, diri kita misalkan dicela, dicerca, dijatuhkan, oh, gengsi keluar. Ya, kebencian terlihat dari ucapannya, dari tulisannya, terlihat, barakallahu fikum, ketidaksukaan. Sementara akhlak yang mulia terhadap sesama adalah tahammul al-adha, menanggung beban sesuatu yang menyakitkan. Ya, mungkin dia tertuduh begini, tertuduh itu, dan seterusnya. Dia tahan. Dia pikul. Sakit, barakallahu fikum. Nah, tentu untuk kemudian kita bisa hidup bermasyarakat, kita harus mencoba melatih diri kita ini untuk bisa menanggung ucapan suami kita atau ucapan istri kita. Dengan kita latihan dalam bab ini, insyaallah akan bisa terbiasa menghadapi, barakallahu fikum. Tapi kalau di rumah gagal terus, ya, gagal, barakallahu fikum. Istrinya ngomong demikian, wah, sudah perang mulut. Ya, dia tidak punya kesanggupan untuk memikul. Dia sebentar, insyaallah dia akan sadar, dia akan minta maaf. Kan begitu. Namanya kehidupan keluarga barakallahu fikum. Tapi di situ ada pintu latihan buat kita. Pintu latihan menahan. Ayo. Karena kita akan hidup bermasyarakat. Nah, modal inilah yang kita akan bisa pakai barakallahu fikum ketika kita hidup bermasyarakat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum memang perintah Nabi alaihi salatu wasalam itu ringan rupanya, tapi ketika dipraktikkan menjadi sesuatu yang sangat berat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah engkau terhadap sesama dengan akhlak yang mulia. Gampang barakallahu fikum. Tetapi kita ketika dipraktikkan menjadi sesuatu yang sangat berat rahimani wa rahimakumullah. Disinilah ilmu. Disinilah manfaat dan hikmah. Kita duduk di majlis ilmu barakallahu fikum. Diingatkan, dibina, dibimbing, diisi, disirami selalu. Maka insya Allah akan tumbuh, berkembang barakallahu fikum. Kemudian mengakar menjadi sebuah akhlak yang agung dan mulia. Rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin ikhwanuna ketika hidup bermasyarakat merasakan betapa berat untuk menanggung sesuatu ya yang kurang dari saudara kita yang mungkin ya banyak ya ngomong ini itu barakallahu fikum. Misalkan rahimani kita tanggung terasa berat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kita berupaya dan melatih diri. Semoga ini adalah sebuah latihan besar di dalam hidup untuk menjadi orang yang besar rahimani wa rahimakumullah. Seringnya kita gagal di sini. Mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang. Tapi ketika kita disakiti, tidak punya kekuatan untuk menanggung, memikul. Ini harus kita butuh melatih barakallahu fikum, melatih diri. Apalagi urusannya dengan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Mungkin kita di pasar, atau mungkin kita di instansi tertentu, atau dimanapun akan datang celaan dan cercaan itu barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala membantu kita untuk bisa menjadi orang yang mampu memikulnya. Allahumma amin. Kita baca, wa huwa ma'akum aynama kuntum ka qawlihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Dia Allahu Jalla wa'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Seperti firman Allah Jalla fi'ula, tiadalah berbincang-bincang dengan rahasia tiga orang. Dia Allahu Jalla wa'ala yang keempat diantara mereka. Lima orang dialah yang keenamnya, tidak pula lebih apa namanya rendah dari itu, atau lebih sedikit dari itu, atau lebih banyak dari itu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Wa hadhil ma'iyatu ma'iyatul ilmi wal ittila'i. Ma'iyah ini adalah kebersamaan ilmunya Allah dan pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Allah maha mengetahui, Allah maha mengawasi. Wahai orang beriman, wahai orang-orang kafir, wahai para pelaku maksiat dan dosa. Walihada tawa'ada wa wa'ada bil mujazati bil a'mali biqawli. Berdasarkan inilah Allah Jalla wa'ala mengancam dan menjanjikan untuk membalas, memberikan imbalan terhadap amalan-amalan dengan firman-Nya, wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah, Allahu Jalla wa'ala terhadap apa yang kalian perbuat maha melihat. Ay, huwa ta'ala basirun bima yasduru minkum minal a'mal. Dia Allah maha melihat apa yang datang muncul dari kalian dari amalan-amalan. Wa ma sadarat anhu tilkal a'mal. Dan apa yang lahir darinya amalan-amalan tersebut. Min birrin wa fujur. Baik amalan yang baik atau kejelekan dosa, famujazikum alaiha, dialah Allah yang akan memberikan imbalan kepada kalian atas itu semua. Wa hafidhuha alaikum, dan dia Allah yang akan menjaganya. Amal kebajikan, ya, amal kejelekan tidak ditutup, tetap akan diimbali oleh Allah Jalla fi'ula, akan dijaga kejelekan tersebut. Maka oleh karena itu, setiap kita melakukan kejelekan, segera harus kita tutup dengan kebaikan, ahibbati fillah. Jangan sampai kejelekan itu melahirkan, jangan sampai kejelekan itu dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.